Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hatifillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan hak yang ke-9 tentang hukukul muslimina umuman, hak-hak kaum muslimin secara umum. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada hak yang ketiga. Dan sekarang kita masuk hak yang kelima, hak yang keempat. Hak kaum muslimin secara umum ini banyak, ya, sangat banyak. Namun yang kita bahas dan kita baca di sini adalah hak orang Islam terhadap orang Islam yang lain yang terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Yang disebutkan dalam hadis tersebut ada 6. Dan 6 di sini bukan sebagai pembatas seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Al-haqqu rabi, hak yang keempat. Idza atasa fahamidallaha fashammithu. Apabila orang Islam itu bersin, apabila dia, yaitu saudara muslim, dia bersin, kemudian dia memuji Allah, fashammithu, maka doakan dia. Aiqul lahu yarhamukallah. Artinya, katakan kepadanya, yarhamukallah. Syukran lahu ala hamdihi li rabbihi indal atas. Sebagai rasa syukur untuknya karena dia memuji kepada Rabbnya ketika bersin. Apabila seorang muslim bersin, kemudian orang yang bersin itu memuji Allah, yaitu membaca alhamdulillah, maka doakan. Ini hak dia mendapatkan doa, yaitu dengan doa yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Doa ini adalah sebagai tanda syukur untuknya karena dia memuji kepada Allah Rabbnya ketika bersin. Amma idza atasa wa lam yahmadillah fa innahu la haqqa lahu fala yushammit li'annahu lam yahmadillah fa kana jazaohu alla yushammat. Adapun apabila dia bersin dan tidak memuji Allah, maka sesungguhnya dia tidak berhak, dia tidak berhak tidak mendapatkan hak untuk didoakan, maka tidak didoakan. La haqqalahu falayushammatu, maka dia tidak didoakan. Karena tidak berhak untuk mendapatkan doa. Tidak berhak mendapatkan doa ketika bersin karena tidak memuji Allah. Li'annahu lam yahmadillah, karena sungguhnya dia tidak memuji Allah. Maka balasannya, balasan bagi dia adalah alla yushammata, untuk tidak didoakan. Yang berhak untuk didoakan yarhamukallah ketika bersin adalah apabila membaca alhamdulillah. Apabila yang bersin itu memuji Allah, yaitu membaca alhamdulillah, maka dia berhak untuk didoakan yarhamukallah. Kalau tidak memuji Allah, tidak membaca alhamdulillah, maka tidak berhak untuk didoakan. Tidak berhak untuk didoakan, maka didiamkan saja. Wa tashmidul atis idza hamida fardun. Dan mendoakan orang yang bersin apabila orang yang bersin memuji Allah adalah wajib. Mendoakan orang yang bersin apabila orang yang bersin itu memuji Allah, yaitu membaca alhamdulillah, adalah fardu, hukumnya wajib. Wa yajib alaihi raddu, dan wajib bagi dia untuk menjawab. Wajib bagi dia untuk menjawab, yaitu bagi orang yang bersin, ketika dia membaca alhamdulillah kemudian didoakan oleh orang Islam yang lain yang mendengar dengan yarhamukallah, maka bagi dia wajib menjawab doa tersebut dengan fayaqulu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Maka dia membaca yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah menunjuki kalian, berikan hidayah kepada kalian, dan memperbaiki keadaan kalian. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka bacalah alhamdulillah. Waliyakul lahu akhuhu yarhamukallah, dan hendaknya saudaranya membaca doa untuknya, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Waliyakul yahdikumullahu wa yuslihu balakum, dan hendaknya dia menjawab yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang bersin untuk membaca alhamdulillah. Rasulullah memerintahkan kepada orang yang bersin untuk membaca alhamdulillah. Kemudian saudaranya yang mendengar Allah Rasulullah perintahkan untuk mendoakan yarhamukallah. Kemudian yang bersin menjawab doa tersebut dengan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Wa idza stamarra ma'ahul attasyu wa syammadahu thalathan faqul lahu fi rabi'ah afakallahu badalan an qaulika yarhamukallah. Dan apabila terus menerus bersin bersamanya wasyamatahu salasan dan mendoakan dia 3 kali. Fakul lahu fi rabi'ah, kemudian doakan dia pada yang 4 kalinya. Afakallah. Semoga Allah menyelamatkan kamu. Sebagai ganti dari ucapan kamu yarhamukallah. Jadi kalau bersihnya terus-menerus. Ya. Biasanya kalau bersin terus-menerus itu bersin yang enggak sehat. Ya. Bersin sekali, bersin lagi. Kadang belum sempat membaca alhamdulillah, bersin lagi. Ya. Terus-terus. Maka disyariatkan untuk yang bersin tetap membaca alhamdulillah. Membaca alhamdulillah kemudian didoakan sampai 3 kali. Bersin kedua. Bersin pertama baca doakan yarhamukallah. Kedua yarhamukallah. Yang ketiga yarhamukallah. Nah yang 4 kalinya doakan keselamatan, doakan kesehatan. Orang yang bersin membaca alhamdulillah dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi itu sunnah. Kemudian yang mendengar bacaan alhamdulillah dari orang yang bersin supaya mendoakan yarhamukallah. Doa yarhamukallah untuk orang yang bersin yang memuji Allah. Ini disebutkan di sini dalam kitab yang sedang kita baca oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, dikatakan wajib. Kalau yang mendengar orang banyak, apakah semuanya wajib mendoakan? Seperti di sini ada yang bersin. Kemudian yang bersin membaca alhamdulillah. Apakah semuanya wajib membaca yarhamukallah? Nah, kalau yang mendengar itu orang banyak, maka mendoakan yarhamukallah itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Tidak wajib semuanya mendoakan. Semuanya mendoakan bagus. Semuanya mendoakan baik. Ya. Tapi kalau tidak mendoakan semua. Kalau tidak ada yang mendoakan. Apa kalau tidak mendoakan semuanya. Mendoakan hanya beberapa saja. Itu sudah menggugurkan kewajiban. Tapi yang mendapatkan pahala. Yang mendoakan saja. Kalau tidak ada yang mendoakan semua, satu pun enggak ada yang mendoakan. Nah, maka dosa semua karena fardu kifayah. Ya. Ya, karena itu maka diperhatikan di sini. Dan itu hak seorang muslim terhadap orang Muslim yang lainnya. Oleh karena itu kalau ada yang berzin, baca alhamdulillah. Bacanya jangan di dalam hati. Di dalam hati namanya enggak baca. Ucapkan. Ucapkan sampai kedengar sama yang lain. Biar yang lain itu mendoakan. Jangan di dalam hati. Kenapa enggak baca alhamdulillah? Baca saya tapi dalam hati. Tidak pernah diperintahkan untuk baca dalam hati. Perintahnya falyakul alhamdulillah. Dan bagaimana kalau seandainya ada orang bersin, kemudian tidak memuji Allah, tidak membaca alhamdulillah, apakah disyariatkan untuk didoakan yarhamukallah? Disebutkan dalam kitab Taudhul Ahkam, hukumnya makruh. Wa yukrahu ayyushammita man lam yahmadillah. Dan makruh, dimakruhkan mendoakan orang bersin yang tidak membaca alhamdulillah. Yang namanya makruh dilakukan tidak dapat pahala. Orang bersin tidak membaca alhamdulillah, saya sudah diamkan saja. Karena mendoakan yarhamukallah makruh. Tapi kalau yang bersin itu anak kecil, itu supaya diajari agar supaya mengucapkan alhamdulillah. Atau orang baru masuk Islam, belum tahu tentang ilmu, maka diajari. Nah, mendoakan orang yang bersin yarhamukallah, ini untuk orang laki-laki. Mendoakan orang laki-laki yang bersin yang membaca alhamdulillah. Bagaimana kalau wanita yang bersin itu wanita dan membaca alhamdulillah, apakah didoakan? Kalau wanita itu sudah tua, sudah nenek, enggak masalah. Boleh. Tetapi kalau masih muda, jangan. Ya. Fitnah. Wala yusammitu syabah. Tidak mendoakan asyabah, wanita yang masih muda. Demikian juga wanita tidak mendoakan laki-laki ya, yang masih muda. Al-haqul khamis, hak yang kelima. Idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka jenguklah. Apabila ada orang Islam yang sakit, maka dia berhak untuk dijenguk, berhak untuk dibesuk, ditengok. Wa iyadatul maridhi ziyaratuhu wa hiya haqqun lahu ala ikhwanihil muslimin. Dan menjenguk orang sakit itu artinya adalah ziyaratuhu, mengunjunginya, mengunjungi orang yang sakit. Wa hiya, dan mengunjungi orang yang sakit itu adalah lil maridhi haqqun. Wahia hakun lahu, dan menjenguk, mengunjungi orang sakit itu adalah haknya dia, haknya orang yang sakit, orang Islam ya yang sakit, ala ikhwanihil muslimin, terhadap saudara saudaranya kaum muslimin. Fayajibu alaihim alqiyamu biha, wajib bagi mereka untuk menunaikannya. Wa kullama kana lil maridi haqqun alayka min qarabatin aw suhbatin aw jiwarin kanat iyadatuhu akid. Dan setiap kali orang yang sakit memiliki hak terhadap kamu dari kalangan kerabat ya, orang sakit dari kerabat atau sahabat, teman, atau tetangga, maka karena iadatuhu, yaitu menjenguknya, itu adalah lebih ditekankan. Nah, akadu. Nah, karena iadatuhu akadu. Menjadilah menjenguknya itu adalah lebih ditekankan. Kalau yang sakit itu adalah kerabat atau sahabat, teman atau tetangga. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarahul Mumti, beliau menjelaskan tentang batasan orang sakit yang dijenguk, batasan orang sakit yang ditengok, yaitu tidak semua orang yang sakit itu ditengok. Orang sakit yang disyariatkan untuk ditengok, untuk dizarai, itu adalah orang sakit yang dengan sakitnya dia tertahan. Dengan sakitnya dia tertahan, tidak bisa beraktivitas, tertahan tidak keluar rumah. Itu yang apa, batasan orang sakit yang disyaratkan untuk ditengok, dijenguk ketika sakit. Orang sakit yang sakitnya itu menahan dia. Yang sakitnya itu menahan dia, menahan orang yang sakit, menahan dari keluar rumah. Dengan sakitnya dia tertahan, tidak keluar rumah karena sakit, tidak beraktivitas. Nah, kenapa fulan kok enggak keluar? Dua hari ini enggak keluar atau berapa hari ini enggak kelihatan karena sakit. Nah, itu. Sakitnya menahan dia dari keluar rumah. Dia tertahan oleh sakitnya. Itu sakit yang dijenguk. Dan menjenguk orang sakit, ini keutamaannya besar. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin ya'udu musliman. Tidaklah seorang muslim menjenguk orang muslim yang lain ghudwatan illa shalla alai 70 alf malakin hatta yumsi. Tidaklah seorang muslim menjenguk orang muslim yang lain di pagi hari kecuali bersolawat kepada dia 1000 malaikat sampai sore. Wa in ada asyiyatan illa shalla alaihi 70 alf malakin hatta yusbih. Dan jika menjenguknya, di sore hari atau di malam, dan jika menjenguknya di sore hari kecuali bersolawat kepadanya 70.000 malaikat sampai pagi, hatta yusbiha sampai. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Dan dia memiliki kharif, satu musim di dalam surga. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Ini salah satu hadis yang menyebutkan tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Dan ada beberapa hadis, bukan hanya hadis ini saja, ini adalah salah satu. Wal 'iyadatu bihasbi halil maridi wa bihasbi halil maradi. Dan menjenguk orang sakit itu adalah sesuai dengan keadaan orang yang sakit dan sesuai dengan keadaan sakitnya. Menjenguk orang sakit itu sesuai dengan keadaan orang yang sakit dan sesuai dengan keadaan sakit. Faqad tatatallabul halu kasratat taraddudi ilaih wa qad tatatallabu al halu qillatat taraddudi ilaih. Maka terkadang keadaan itu menuntut banyak berbolak-balik kepadanya. Itu sering-sering menjenguknya. Dan kadang-kadang keadaan menuntut untuk jarang atau sedikit at-taraddud, sedikit berbolak-balik menjenguknya. Fal aula mura'atul ahwal, maka yang utama, yang afdal adalah memperhatikan keadaannya. Memperhatikan keadaannya. Kadang menjenguk orang sakit itu dituntut untuk jangan lama-lama. Karena yang sakit itu butuh istirahat. Kalau lama-lama yang sakit itu terganggu atau terpaksa banyak cerita sehingga mengganggu kesehatannya atau menambah sakit, kurang istirahat. Sehingga enggak perlu lama-lama. Tapi terkadang dalam keadaan tertentu butuh ditemani lama. Sehingga yang afdal itu adalah memperhatikan keadaan orang yang sakit. Keadaan orang yang sakit, kondisinya seperti apa, keadaan sakitnya juga bagaimana. Nah, ada yang sakit ketika ditengok, yang menengok itu tidak diperlukan untuk banyak bicara, banyak cerita, banyak tanya. Tanya secukupnya saja. Karena itu akan mengganggu istirahat, akan menambah sakit, menambah tidak bisa tidur, dan yang lainnya. Tapi terkadang dibutuhkan untuk banyak mendapatkan cerita. Akan semakin terhibur. Itu akan menjadi obat yang mujarab terkadang. Karena itu perhatikan. Fal aula muraatul ahwal. Maka yang utama, yang afdal itu adalah memperhatikan keadaannya. Wa sunnatul liman ada maridun ayas'ala an halih wa yad'u lahu. Dan yang sunnah bagi orang yang menjenguk orang yang sakit supaya menanyakan keadaannya. Yad'u lahu, mendoakannya. Ya, mendoakan kebaikan. Wa yaftahu lahu babal faraja warraja'a, dan membuka, ya, membuka untuk orang yang sakit itu pintu kelapangan, kelonggaran, dan pintu harapan. Sehingga dia memiliki semangat, harapan, punya harapan untuk sembuh, ya. Tidak sempit dadanya, tidak takut. Fa inna dzalika min akbari asbabi sihhati wasyifai. Maka sesungguhnya hal itu termasuk dari sebab kesehatan dan kesembuhan yang paling besar. Maka sesungguhnya hal itu termasuk dari sebab kesehatan dan kesembuhan yang paling besar. Ya. Harapan, memiliki harapan besar untuk sembuh, ya. Memiliki semangat, tidak putus asa, tidak terlalu larut pikirannya dengan sakit yang diderita, tidak selalu dihantui oleh rasa takut dengan penyakitnya. Ya. Biasanya itu orang sakit kalau sudah parah itu dihantui oleh rasa takut terhadap kematian. Wayam bagi yadzkurahu taubah, dan seyogianya supaya apa yudzkirahu, mengingatkan dia untuk taubat bi uslubin la yurawi'ahu, dengan cara yang tidak menimbulkan rasa takut pada dia. Seyogianya supaya mengingatkan dia bertaubat, diingatkan untuk bertaubat. Bertaubat dari dosa-dosanya, kemudian dihabarkan, apa disarankan, nasihat untuk bersabar, karena dengan bersabar akan diangkat derajatnya orang sakit dan dihapuskan dosa-dosanya, tapi dengan cara yang la yurawi'uhu, tidak menimbulkan rasa takut pada dia. Ya, jangan ditakut-takuti. Ya. Jangan cerita yang menakut-nakuti. Menjenguk orang sakit, cerita. Tetangga saya kemarin persis sakitnya kayak gini. Enggak lama meninggal. Dan ini menakut-nakuti. Ya. Orang yang ditengok seperti itu berharap orang itu jangan nengok. Gitu, ya enggak? Bukannya terhibur. Nah. Enggak, jangan seperti itu. Itu kalimat yang tidak menyenangkan. Kalimat yang tidak membuat semangat. Tidak memberikan harapan. Tapi membuat sempitnya hati. Membuat takut. Membuat pesimis. Fayaqulu lahu mathalan inna fi maradika hadha taktasibu khairan. Maka supaya mengatakan kepadanya, kepada orang yang sakit sebagai contoh, inna fi maradika hadza, sesungguhnya pada penyakitmu ini, taktasibu khairan, kamu akan memperoleh kebaikan. Sesungguhnya pada penyakitmu ini, kamu akan mendapatkan, kamu akan memperoleh kebaikan. Karena orang yang sakit, apabila dia bersabar dengan sakitnya, itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian dia akan dihapuskan dosa-dosanya. Nah, akan hapus rontok dosanya seperti bergugurannya daun-daun yang kering. Fa innal marada yukaffirullahu bihil khataya wa yamhu bihis sayyiati. Maka sesungguhnya sakit itu Allah akan menghapus dengan sakit itu al-khotoya, kesalahan-kesalahan. Wayamhu bihi sayiat, dan Allah akan menghapus dengan sakit itu as-sayiat, kejelekan-kejelekan. Wala'allaka taksibu bin hisabika ajran kathiran. Dan mudah-mudahan kamu dengan tertahannya kamu mendapatkan pahala yang banyak. Dengan tertahannya kamu, yaitu tertahan oleh penyakit yang kamu derita, kamu tertahan dari keluar rumah, kamu tertahan dari aktivitas kamu, kamu tertahan dari muamalah kamu. Mudah-mudahan dengan kamu tertahan oleh sakit kamu, kamu mendapatkan pahala yang banyak. Bikathrati dzikri wal istighfari wad du'a. Dengan memperbanyak zikir, istighfar dan doa. Dan tentang menjenguk orang sakit, sebagian ulama menyatakan hukumnya wajib, dan ini termasuk yang ditegaskan oleh Al-Imam Bukhari. Sedangkan jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat annaha mandubah, bahwasanya menjenguk orang sakit itu adalah mandubah, yaitu sunnah, disunnahkan. Ketika menjenguk orang sakit itu supaya mendoakan kesembuhan. Apa doa yang dipanjatkan, doa yang dibaca ketika menjenguk orang sakit? Di antara doa yang disyariatkan untuk dibaca untuk orang yang sakit ketika menjenguknya adalah seperti yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu ba'da ahlihi yamsahu biyadihi al-yumna. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendoakan perlindungan kepada sebagian keluarganya, kepada sebagian istrinya. Beliau mengusap dengan tangannya yang kanan, wayaqul, dan beliau membaca, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi anta syafi la syafiya illa anta syifa'an la yugadiru saqaman. Itu doa untuk orang yang sakit. Ketika menengok orang sakit, sambil memegang atau mengusap dengan tangan kanannya, kemudian bacakan doa. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi anta syafi la syifa anta syafi la syafiya illa anta la syafiya illa anta syifa'an la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas, ya Allah, Rabbnya sekalian manusia, hilangkan kesengsaraan atau penyakit dari dia, sembuhkan sakitnya. Engkau adalah zat yang menyembuhkan. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau. Kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit. Itu diantara doa yang disyaratkan untuk dibaca untuk orang yang sakit ketika menjenguknya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la syafiya illa anta syifa'an la yughadiru saqaman. Nah, sudah masuk Isya atau belum? Belum. Al-haqqus sadis, hak yang keenam. Idza mata fattabi'hu. Apabila dia meninggal dunia, itu apabila saudara yang muslim meninggal dunia, maka iringilah. Fatiba'ul jinazati min huquqil muslim ala akhihi. Maka mengiringi jenazah termasuk haknya orang Islam terhadap saudaranya. Wa fihi ajrun kabirun, dan padanya ada pahala yang besar. Faqad tsabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Maka sungguh telah tsabit, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man tabi'al jinazata hatta yusalli 'alaiha falahu qiratun, wa man tabi'aha hatta tudfana falahu qiratan. Qila, wa mal qiratan? Qala mithlul jabalainil azimaini. Ruahul Bukhari wa Muslim. Maka sungguh telah tsabit, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang mengiringi jenazah sampai mensolatinya, barang siapa yang mengiringi jenazah sampai mensolatinya, maka dia mendapatkan pahala satu qirat. Dan barang siapa yang mengiringi jenazah sampai jenazah itu dikuburkan, maka dia mendapatkan pahala dua qirat. Ditanyakan, berapa dua qirat itu? Apa dua qirat itu? Beliau menjawab, dua qirat itu adalah semisal atau sama dengan dua gunung yang besar. Dua gunung yang besar. Berdasarkan hadis ini bahwa mengiringi jenazah itu ada dua martabat, ada dua tingkatan. Mengiringi jenazah itu ada dua martabat, ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, mengiringi jenazah di tempat jenazah berada. Di tempat jenazah berada itu di rumah duka, datang ke tempat jenazah sampai mensolati. Ini tingkatan yang pertama, sampai mensolati. Setelah itu sudah pulang. Maka pahalanya satu qirat, mendapatkan pahala satu qirat. Martabat yang kedua, mengiringi jenazah, yaitu datang ke tempat jenazah, ke rumah duka, mensolati, kemudian mengiringi sampai jenazah dikuburkan, maka pahalanya dua qirat. Yang kedua, martabat yang kedua ini lebih afdol. Yang kedua lebih afdol, lebih utama. Dan Nabi SAW beliau pernah melakukan dua-duanya. Beliau pernah mengiringi jenazah hanya sampai mensolati saja, beliau pulang pernah. Kemudian beliau mengiringi jenazah, ya, dari mensolati sampai ngiringi, ngantarkan ke kuburan. Itu juga pernah beliau lakukan. Dua-duanya itu sudah termasuk ittiba'ul jenazah. Dua-duanya sudah termasuk mengiringi jenazah. Dan dua-duanya itu sudah termasuk menunaikan hak saudara. Nah, yang kedua itu lebih afdol. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.